Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. 8 di kitab Riyadhus Shalihin. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala Al-Thamin, ini bab yang ke-8, babul istiqamah. Al-istiqamah berkata Al-Thamin rahimahullahu taala, yani alias betul ibsan ala syariatillah subhanahu wa ta'ala kama amar Allah wa yataqaddumuha al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Al-istiqomah adalah seorang sahabat, dia senantiasa kokoh di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kokoh di atas syariat yang Allah perintahkan, dan tentunya yang paling utamanya adalah al-ikhlas. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Rajab rahimahullahu taala menyatakan, kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, hiya suluk as-siratul mustaqim. Istiqomah itu adalah menempuh siratul mustaqim, wa huwa dinul qawim, itu agama yang lurus. Min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wala yusrah, tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan, menempuh siratal mustaqim, yaitu agama yang lurus, dinul qawim. Min ghairi ta'wijin anhu, tanpa ada penyimpangan darinya, yumnatan wala yusrah, ke kanan atau ke kiri. Qala rahimahullah, kata beliau, wa yasmulu dhalik fi'lu ta'an kulliha al-zahirah wal-batinah wa tarkaman hiyat kulliha kadhalik. Dan ini, kata beliau, mencakup melakukan ketaatan seluruhnya, yang lahirnya dan batinnya, juga dengan meninggalkan larang-larangan seluruhnya, yang lahirnya dan yang batinnya. Ini istiqamah. Adapun An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nanti kita baca di akhir bab ini, kata beliau rahimahullah, qala al-ulama ma'al istiqamah ruzumu ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah adalah seorang senantiasa melazimi, senantiasa tetap terus di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana uslub beliau dalam menulis Riyadhus Shalihin. Beliau memulai dengan beberapa ayat disebutkan dalam bab ini, 3 ayat dengan 2 hadis Rasulullah s.a.w. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, fastaqim kama umirta, ya hendaknya engkau beristiqomah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi fardhillah rahiman rahimakumullah, khitab perintah ini untuk Rasul dan umatnya. Semuanya rahimahullahu ta'ala memberikan faidah kepada kita al-khitab li Rasul. Iya, kalimat-kalimat dalam ayat Al-Quranul Karim, perintah-perintah Allah kepada Rasul, ada yang khusus untuk beliau. Ya, ketika ada nas yang menunjukkan demikian, dan ada yang umum untuk beliau dan umatnya. Kata-kata beliau rahimahullah ta'ala, contoh khitab yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, alam nasrah laka sadrak, dan seterusnya. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang umum bagi beliau dan umatnya, contohnya ayat ini, fastaqim kama umirta, ini perintah untuk Rasul dan juga untuk kita semua, untuk seluruh umatnya. Ini perintah untuk istiqamah. Fa billahi rahiman rahimakumullah, dari ayat ini, fastaqim kama umirta. Sebagian para ulama kita menyatakan yang namanya istiqamah itu di atas amrillah, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi definisi dari Ibn Rajab rahimahullah, istiqamah adalah ya suluk as-siratal mustaqim. Istiqamah itu di atas amrillah. Fastaqim kama umirta. Dilanjutkan ayatnya, ya fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ya, para ulama kita menerangkan di antara sebab istiqamah adalah ketika seorang ada di tengah-tengah orang-orang baik. Ya, ashab, teman-teman memiliki pengaruh yang besar. Sehingga di sini dalam ayat ini, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, dan bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dua ayat yang terkait dengan masalah fadilah keutamaan al-istiqamah. Kata beliau, wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Anak-anak kita bukan? Bukan. Di luar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqamah di atasnya, akan turun kepada mereka malaikat menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Ya, ditafsirkan dalam sebagian tafsir para ulama kita ini ketika sakaratul maut, ketika menjelang kematiannya dia menyatakan malaikat turun memberikan kabar gembira kepada seorang istiqamah, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'alun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ay fil akhirah, dan kalian nanti di akhirat, ma tashtahi anfusukum, akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, dalam ayat yang Allah berfirman, sesungguhnya orang berkata rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, fala khawfun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak akan mereka tidak akan bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, ya mereka lah para penduduk surga yang mereka akan kekal di sana. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan dulu di dunia. Ini khairul rahimin rahimakumullah. Intinya di antara fadilah al-istiqamah adalah yang pertama, seorang yang mustaqim akan mendapatkan busra, akan mendapatkan kegembiraan ketika menjelang meninggalnya. Di antara fadilah bagi seorang istiqamah, iya, malaikat akan menjadi wali-walinya di dunia wal akhirah. Dan yang paling besarnya keutamaan seorang istiqamah adalah mereka akan mendapatkan surga, mendapatkan jannah, dan mereka kekal di dalamnya. Sehingga terakhir kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wa fi hadza dalilun ala ahammiyat istiqamah. Maka di sini menunjukkan pentingnya istiqamah ala dinillah, pentingnya seorang senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna mila mustaqimin. Ya mudah Allah Subhanahu wa jadikan kita semua termasuk para istiqamah. Nah, warzuqna al-istiqamah wa thabata ala dinillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairan.